Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bersama untuk membaca khatimah, penutupan dari syarah Kitab Usul Sunnah lil Imami Ahmad. Berkata Syekh Rabi Ibn Hadi, seperti telah kita bacakan tadi, beliau mengatakan, wa ana ansahukum bihifzi hadzal kitab al-azim. Saya nasihatkan kepada kalian semuanya untuk menghafalkan kitab yang mulia ini, buku yang mulia ini. Jadi kemuliaan buku itu tergantung dari isi. Ketika isinya adalah perkara yang mulia, maka buku pun menjadi mulia. Ketika isinya adalah sesuatu yang agung, ya, maka buku itu pun menjadi berharga. Buku ini dikatakan oleh beliau sebagai Al-Kitab Al-Azim, kitab yang besar, yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya berisi i'tiqadat, keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada hadis, ya, di dalamnya ada aqwal, ucapan para ulama, salaf. Meskipun kitab ini as-saghirul hajmi, ukurannya kecil, tetapi al-kabir al-qadr, tetapi nilainya sangat besar, kata beliau. Sehingga sekali lagi, usikum, aku wasiatkan kalian bihifdhihi, untuk menghafalkannya atau mengulang-ulangi membacanya, watafahumihi, dan untuk berusaha memahaminya satu persatu masalah yang disebutkan dalam kitab ini. Wa minhu tantaliquna ila ma huwa awsa' minhu min kitabil aqaid. Kemudian setelah itu, saya juga mewasiatkan untuk kalian mempelajari lagi kitab-kitab yang lebih luas dari kitab-kitab akidah. Allati dawwanaha aslafuna rahimahumullah, yang telah ditulis oleh salaf kita, semoga Allah merahmati mereka, tabarakallahu ta'ala. Iya, jadi beliau tidak mencukupkan untuk kita membaca buku ini saja. Beliau masih mewasiatkan kita untuk membaca buku-buku akidah peninggalan para ulama. Iya. Wabillahi taufik. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Kenapa kita diwasiatkan untuk terus membaca akidah Ahlus Sunnah? Membaca kitab-kitab mereka, salaf. Wabil khusus salaf. Li'ilmihim bimakanatil al-aqidah. Li'ilmihim bimakanatil aqidah. Karena mereka, salafun as-salih, adalah orang-orang yang mengetahui tentang kedudukan akidah. Naam. Ketika akidah seorang baik, maka akan menjadikan hati seorang baik. Dan kalau hati itu baik, maka akan baik pula seluruh apa? Amalan, seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada, ya, satu anggota tubuh yang kalau anggota itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Namun kalau jelek, akan jelek seluruh tubuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal anggota tubuh itu adalah al-qalb, kalbu manusia. Dan kalbu itu akan bersih. Kalbu itu akan baik ketika diisi dengan i'tiqadat, akidah-akidah yang benar. Akidah tentang Allah, akidah tentang malaikah, akidah tentang Rasul, akidah tentang Alkitab, akidah tentang Al-Qiyamah, ya, akidah tentang qadar, takdir. buku ini, Usulus Sunnah lil Imam Ahmad, diawali dengan masalah takdir. Diawali dengan masalah iman kepada mana? Qadar, takdir. Dibahas juga nama-nama Allah, sifat-sifatnya, al-jannah wan-nar, ya. Tentang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, hak-hak mereka, kewajiban menjaga lisan dan hati. Ya. Jadi beliau mengingatkan pentingnya kita mempelajari akidah. Pentingnya kita mempelajari buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Buku Imam Ahmad bin Hanbal kita membahasnya. Dan buku-buku akidah yang lain. Ya. Wabillahi taufiq. Kenapa demikian ikhwatil kiram? Karena mereka salafun as-saleh. Kenapa mereka menulis kitab-kitab akidah? Karena mereka mengerti betul tentang kedudukan akidah dan pengaruh akidah. Wa makanati hadhil usul al-azimah, dan mereka mengerti betul pokok-pokok yang disebutkan di sini memiliki kedudukan yang sangat besar. Wabillahi taufik. Wa qad taqaddama an Ahmad anna man akhalla bi aslin min hadhil usul fa huwa laisa min ahli sunnah. Dan ketika seorang meremehkan salah satu pokok dari pokok-pokok akidah, maka dia bisa keluar dari jalannya ahlu sunnah. Lihat pengaruh ketika akidah rusak, maka amalan pun akan rusak. Al-Khawarij misalnya. Al-Khawarij. Ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Lahiriahnya mereka luar biasa. Yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yusalluna al-lail. Salat malamnya luar biasa. Yasumuna an-nahar. Di siang harinya mereka berpuasa. Luar biasa, kalau orang melihat akan berdetak kagum. Akan memuji lahiriahnya. Tetapi ketika mereka memiliki akidah yang batil, memiliki keyakinan yang batil, i'tiqad yang fasid, hatinya rusak. Hatinya rusak itu akan berakibat buruknya perbuatan mereka. Qadalu aliyan. Mereka pun membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa qatalu sahabah. Memerangi para sahabat. Itu mereka orang-orang Khawarij. Naam. Wabillahi taufiq. Ada sebagian orang yahfadzuna al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, yaqra'una sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Namun akidahnya rusak. Waqa'u fi syirik, terjatuh pada syirik, mungkin. Waqa'u fil bid'ah. Kenapa demikian ikhwatul kiram? Di antara sebabnya karena tidak ada perhatian untuk mempelajari ya usul al-i'tiqad. Pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Maka dari sini juga pentingnya di ma'ahad-ma'ahad ahli sunnah. Ini wasiat beliau ini tertuju pada kita sebagai pribadi. Dan juga kita sebagai pengurus dakwah. Pengurus ma'ahad. Untuk menjadikan perhatian kita ya, lebih pada permasalahan-permasalahan ini. Ya, mengajarkan kepada thullabul ilmi pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di akhir kitab beliau mengatakan, fa nas'alullaha an yusabbitana wa iyyakum ala dinihi wa hadihi. Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yusabbitana wa iyyakum. Semoga Allah azza wa jal mengokohkan kita semuanya. Mengokohkan kalian semuanya. Ala dinih, di atas agamanya. Wa hadihi, dan di atas petunjuknya. Wa ala sunnati nabiyihi, dan semoga Allah juga senantiasa mengokohkan kita untuk berada di atas sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ya, doa seorang alim. Doa seorang yang berilmu. Menyertai apa? Apa yang mereka ajarkan kepada kita. Ya. Mereka mengajarkan kebaikan. Mereka mendoakan untuk kita semuanya. Hakadha al-ulama ar-rabbaniyun. Demikianlah para ulama ar-rabbaniyun. Beliau mendoakan kita semuanya untuk agar kita kokoh di atas agamanya, kokoh di atas petunjuknya, kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa 'alal iltizam bi hadhil usul. Dan semoga Allah mengokohkan kita untuk berpegang teguh dengan pokok-pokok allati auradaha hadzal imam, yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi hadhil risalah, pada risalah ini. As-saghiratul hajm, risalah yang kecil, tipis, kata beliau. al-kabiratul qadr, tetapi memiliki kedudukan yang besar. Waffaqanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, lima yuhibbu wa yarda, memberikan taufik untuk kita bisa menempuh segala apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa sabbitna wa sabbatana ala sunnah, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah wal huda. Inna rabbana lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabb kita adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Wa nastaudi'ullaha dinakum wa amanatakum. Demikian Asy-Syaikh rahimahullah menutup risalah ini, risalah usul sunnah lil Imam Ahmad. Dan dengan pertolongan Allah pula kita telah selesai untuk membaca risalah ini mururan syari'an. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Dan semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa membaca kitab-kitab akidah yang lain dari kitab-kitab akidah ahli sunnati wal jamaah. Barangkali itu ikhwatil kiram yang bisa kita bacakan dari penutupan yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Taib. Saya bacakan salah satu soal saja. Jadi banyak asilah, pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi Ibn Hadi dalam majlis beliau ini ketika beliau mengajarkan kitab apa namanya usul sunnah. Ya. Ada beberapa pertanyaan, Taib, saya bacakan satu soal yang diajukan kepada beliau. Dan ini termasuk soal yang kita butuhkan saat ini. Soal, ada pertanyaan diajukan kepada beliau, hal al-khuruju bisayfi faqat am al-khuruj yadkhulu fihi al-kalam fi wulatil umur. Apakah yang namanya khuruj, memberontak kepada penguasa itu, bisayf faqat, hanya dengan apa? Pedang. Memberontak. Apakah seorang dikatakan memberontak hanya dengan apa? Pedang saja. Keluar dari ketaatan kepada waliul amr, apakah hanya dengan pedang saja? Mengangkat pedang, memberontak mereka, memerangi mereka. Am, apakah seorang dikatakan khuruj juga memberontak dan keluar dari ketaatan ketika dia memberontak dengan ucapan, fi wulatil umur, menjelek-jelekkan penguasa dengan lisan. Nah, kata Asy-Syaikh Rabi, kulluhu minal khuruj. Semua ini termasuk bentuk khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa. Semua ini termasuk bentuk, ya, menyelisih prinsip taat kepada waliul amr. Walaupun tidak dengan pedang, namun dengan lisan. Bahkan terkadang dengan lisan itu lebih berat. Karena dia mempengaruhi para pemuda. Mempengaruhi generasi-generasi untuk apa namanya, ya, membuat kekacauan. Dia tidak berbuat apa-apa, duduk saja. Sebetulnya orangnya pendiam, namun pemikirannya yukafiru ulat, mengkafirkan waliul amr, ya, memprovokasi kaum muslimin. Ya. Jadi yang namanya khuruj alal hukam, ya, keluar dari ketaatan kepada waliul amr, tidak hanya dengan mengangkat pedang saja kata beliau, termasuk dengan lisan, semuanya masuk dalam bentuk khuruj. Alladhi yuthirun nas bil kalam, hadha minal khawarij al-qu'ad. Orang-orang yang memprovokasi manusia dengan ucapannya, hadha minal khawarij. Dia termasuk orang khawarij, kata Syekh Rabi. Tetapi orang khawarij yang modelnya duduk. Ya, duduk saja dia. Nah, al-ibadiyah minal qu'ad. Termasuk al-ibadiyah minal qu'ad. Kenapa demikian? Yahusuna alal jihad. Mereka itu mendorong manusia untuk jihad. Bahasanya jihad, jihad, jihad. Lakin ma yakhrujun. Mereka tidak keluar di balik layar. Ya. Tidak mau turun ke jalan. Ya. Tidak mau mereka memberontak dalam bentuk fisik. Tidak. Ucapan. Ya. Yusirunan nas wa ma yakhrujun. Mereka memprovokasi manusia. Mereka sendiri tidak keluar. Fahaula il khawarij al qu'ad, kata beliau, mereka itu adalah orang-orang khawarij al qu'ad. Wabillahi taufik. Walladhi yakhruju bis-saif, Al-amru wadih. Orang yang keluar memberontak penguasa dengan pedang, urusannya jelas. Orang mengatakan pemberontak. Ya, jelas. Orang membawa pedang. Ya. Huwa khariji. Dia orang yang termasuk khawarij. Kharaja bisayf. Dia keluar dengan pedangnya. Namun yang berbicara juga sama. Ya. Fakulluhum khawarij sawa'un hadha au dhak. Semuanya khawarij. Apakah yang ini yang keluar dengan pedangnya, atau itu yang keluar dengan lisannya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari jawaban-jawaban ya, yang ditanyakan di majelis beliau ketika mensyarah kitab ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.